Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathiru amma ba'd. Alhamdulillah, khanifillah azzakumullah. Kembali kita melanjutkan bismillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membaca dan membahas Al-Minhatur Rabbaniyah fi syarhil Arba'in Nawawiyah, masih dalam kajian atau pembahasan seputar hadis yang kedua, hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan kepada kita sekalian tentang maratibuddin, tingkatan dalam agama. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah dalam masalah ini yang disaksikan oleh sejumlah para sahabat. Tentu saat itu malaikat Jibril alaihissalam tidak menampakkan ya sebagai sosok malaikat dalam bentuk atau wujud aslinya, tapi menjelma menjadi sesosok manusia, ya, seorang yang bisa dinilai sebagai orang yang muda dari sisi penampilan, rapih, bersih, yang itu tidak diketahui oleh para sahabat bahwa ini yang datang adalah malaikat, bahkan malaikat Jibril alaihissalam, yang tentunya banyak pelajaran dan ibrah yang bisa dipetik dalam kisah tersebut. Saking banyaknya faedah di dalam hadis itu, ya sampai hari ini pun kita belum selesai membaca syarahnya. Ya, saking banyaknya. Itu pun yang termuat dalam kitab ini baru sebahagiannya. Artinya memang ilmu agama ini sangat amat luas. Kalaulah kita mencurahkan dan memberikan seluruh waktu dan umur kita, bahkan mencurahkan seluruh tenaga dan potensi yang kita miliki untuk menuntut ilmu, itu yang kita dapatkan baru sebagiannya. Baru sebagiannya. Itu bila mana kita mencurahkan dan memfokuskan umur, usia, waktu, tenaga, kesempatan untuk talabul ilm. Itu pun yang kita dapatkan dari ilmu baru sebagiannya. Lagi mana lagi kalau misalkan sebagian kita ya, bahkan mayoritas ya, tidak fokus. Banyak kesibukan yang lain. Bahkan porsi untuk menuntut ilmunya lebih sedikit. Ya boleh dibilang ya sangat minim berarti ya ilmu yang kita dapatkan. Namun tentunya yang sedikit ini pun insyaallah azza wajal apabila dilandasi dengan keikhlasan, kejujuran, ya semangat yang kuat untuk ya mempelajarinya dalam rangka ibadah, dan semangat pula di dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah ya barakah dan kebaikan yang kita harapkan. Oleh karena itu tidak bosan-bosannya Rasulullah alaihi salatu wassalam menghasung ya dan memberikan motivasi dan dorongan kepada segenap kaum muslimin agar mereka punya antusias, ya punya semangat di dalam menuntut ilmu, ya tanpa membeda-bedakan dari sisi usia ataupun status sosial, ya di tengah masyarakat, apapun profesinya dan apapun kedudukannya, dan di usia berapapun Nabi menghasung kita semuanya untuk semangat di dalam talabul ilm. Ya tentunya perbedaan usia ini juga menentukan porsi dan substansi materi yang dipelajari. Ya. Nah, demikian pula jenjang remaja, dewasa, bahkan yang sudah berusia senja. Semua ilmu agama penting. Ya, namun di sana mengingat kebutuhan yang sangat mendesak, kita juga harus punya skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan dalam hal kita mempelajarinya. Ya, adapun kewajiban sama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kata Nabi dalam hadis yang hasan. Dalam Sunan Tirmidzi ataupun dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, dalam rangka untuk talabul ilm, dia menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu, ya, baik dengan ia berjalan dari rumahnya menuju tempat majlis ilmu, ataukah dengan dia membawa catatan buku, daftar ataupun kitab dalam rangka untuk mengokohkan ilmunya dengan mengikatnya, ya, kemudian dia menjaganya. Ini semuanya kata Nabi, apabila diniatkan dalam rangka untuk, ya, menuntut ilmu dalam rangka ibadah, ikhlas, jujur, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, ini merupakan jalan pintas, ya, dan sebab, ya, dari sekian banyak sebab Allah berikan kemudahan kepada seorang untuk meraih syurganya. Naam. Maka barakallahu fikum, kemuliaan bagi ahlus sunnah yang diantara simatuhum, yani alamatuhum, bahkan termasuk keistimewaan ahlus sunnah dimanapun mereka berada, ya, dan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, ya, dan di jenjang apapun dan di kalangan manapun, semuanya memiliki semangat antusiasme yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Mengikat ahlus sunnah, mengikat kaum muslimin dengan referensi utama dalam beragama Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam. Barakallahu fikum. Maka dalam majlis-majlis yang senantiasa kita adakan, tentunya itu sebagai momen istimewa untuk kita tajdidul iman, memperbaharui, ya, dan kembali menyegarkan iman kita. Tanpa majelis ilmu, ya, itu nampak sulit dan berat untuk kita bisa selamat terhadap fitnah syubhat dan syahwat selama ruh dikandung hayat. Ya, memang demikian. Karena kunci untuk selamat dari fitnah, ya, syubhat dan syahwat adalah ilmu. Mengikat diri kita dengan majelis ilmu. Ya. Satu sisi banyak media untuk kita bisa meraih ilmu. Media sosial. Ya, adanya radio, dakwah. Alhamdulillah, nikmat. Demikian pula kajian-kajian online yang bisa diperdengarkan atau didengarkan di seluruh antero Nusantara, bahkan dunia, dimanapun ia berada, bisa disimak, bisa didengarkan. Namun, ya, tanpa menafikan banyak faedah di sana dari media-media tersebut, belum lagi yang media-media, ya, sosial berupa channel, ya, Telegram ataupun channel-channel dakwah yang juga sangat bermanfaat. Ya, belum lagi situs-situs resmi para masyayikh ahlus sunnah di masa kita sekarang ini. Ini juga banyak faedah. Namun, ya, dari faedah-faedah yang sangat banyak itu, tentunya satu hal yang tidak bisa, ya, terwujud atau tidak bisa didapatkan, ya, kecuali dalam majelis ilmu, ya, hal-hal yang memang sangat beda ya sangat beda. Ya, seorang yang satu tahun menimba ilmu, duduk bersimpuh di hadapan seorang guru, berbeda dengan satu tahun ketika dia duduk di hadapan satu media, hanya mendengarkan sebuah rekaman. Beda sekali dari sisi asar pengaruhnya pada kepribadiannya, pengaruh ilmu pada ibadahnya, pada akidahnya, berbeda sekali. Ya, maka barakallahu fikum, ini satu nikmat ketika kita semuanya diberikan kemudahan dan kelapangan untuk kita bisa mengadakan majelis ilmu seperti ini. Ya, ini dalam rangka untuk mengingat nikmat yang besar ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kaum mukminin, ahlul iman, karena iman mereka. Ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mulia semuanya. Dan ternyata kemuliaan mereka di sisi Allah itu ala maratib, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Dan di antara yang mendapatkan keistimewaan dan tempat terhormat, termulia di sisi Allah dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin adalah ahlul ilm. Walladzina utul ilma darajat. Dinaikkan levelnya, ditinggikan derajatnya. Ya, tanpa memperdulikan status sosialnya apa. Ya, dan berapa umurnya? Enggak. Nah, dan tinggal di mana? Arab atau bukan Arab? Bukan itu yang menjadi patokan. Tapi yang menjadi barometer dan standar adalah al-ilm. Ilmu itu sendiri ketika ada pada seseorang, Allah angkat derajatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan bismillah subhanahu wa taala pembacaan kita dari syarah hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam, di mana kita pada kajian yang terakhir masih dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman, yaitu terkhusus pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman kepada Allah tidak akan sempurna, tidak akan lengkap, dan tidak sah sampai menetapkan empat perkara. Yang pertama, al-iman biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, beriman ya dengan keberadaan Allahu Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatihi, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan poin yang pertama, ya, beriman dengan keberadaan Allah. Bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengimani, meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa, tunggal. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal, tidak berbilang dan tidak terbagi-bagi. Ya. Nah. Dan Allah adalah zat yang mulia, tempat bergantung seluruh makhluk. Dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak mengalami proses persalinan sama sekali. Sekaligus ini membantah ya, ahlul kitab dari kalangan Yahudi, demikian pula Nasrani dan yang semisal mereka yang mengklaim bahwa ya di sana ada ya anak-anak Allah. Bahkan menurut versi Nasrani ya, ada ilahul ab, ada ilahul ada ilahul ibn, Tuhan bapak, Tuhan ibu, dan Tuhan anak. Ini kelancangan mereka. Dan itu pun mereka menetapkan dalam kondisi mereka ragu, bukan di atas keyakinan, tapi semata-mata murni di atas persangkaan, dan itu was-was syaitan. Bukan hanya mereka tersesat, tapi jatuh dalam kekufuran, kufrul akbar. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman. Demikian pula al-Yahud yang mengklaim Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Ya. Ini juga batil. Yang kemudian poin yang kedua adalah beriman dengan rububiyah Allah. Maknanya adalah tauhidullah fi af'alihi. Mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih makna tauhid rububiyah yang harus kita imani itu? Katanya kita sebagai seorang muslim harus beriman dengan tauhid rububiyah. Kita katakan na'am, wajib. Terus apa maknanya? Maknanya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Yaitu pengertiannya berarti kita dalam hal ini harus ya, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan. Dan meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Dan kita juga meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang memiliki dan menguasai jagat raya. Semua peristiwa dan kejadian di alam ini tidak keluar dari tiga hal yang kita sebutkan. Al-khalqu wa tadbiru wal milku. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Enggak ada yang lain. Ya. Yang ini semuanya mencakup seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini semuanya kita nisbahkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Ya. Oleh karena itu terkait dengan poin yang pertama dan yang kedua ini, beriman dengan keberadaan Allah, Allah itu ada. Meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah yang memiliki dan menguasai jagat raya, Allah yang menghidupkan serta mematikan, dan seterusnya. Ini hampir-hampir tidak ada yang mengingkari, kecuali segelintir pihak, itu pun karena kesombongan, bukan karena dasar fitrahnya demikian, bukan. Di antara yang menyeleneh dalam bab ini, yang mengingkari adanya Allah, ya, adalah al-mulhidun, asyuyu'iyah, asyuyu'iyun, kaum ateis, anti agama, ya, orang-orang yang punya pemahaman komunis, yang berupaya untuk, ya, menanamkan sebuah akidah sesat, menyimpang bahkan kufur, bahwa kejadian dan peristiwa dan apapun yang terjadi di jagat raya, di alam ini, itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Terbitnya matahari dari arah timur dan terbenamnya di arah barat. Ya. Pergantian siang dan malam, bertiupnya angin, munculnya rembulan, munculnya bintang-bintang, turunnya hujan, adanya musibah-musibah di alam, gempa bumi, banjir, ya, gunung meletus, ya, dan seterusnya, tsunami. Itu semuanya proses alam dan terjadi secara alami. Enggak ada yang mengatur. Ya. Oke, ini batil. Kekufuran. Dan itu mirip seperti yang Allah singgung dalam Al-Qur'anul Karim. yaitu kelompok Dahriyah. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Tidak ada yang membinasakan kami dan tidak ada yang mematikan kami kecuali perjalanan waktu saja. Ya. Kenapa kamu mati? Ya, memang sudah jatahnya. Kenapa si bulan lahir hidup? Ya, karena memang sudah jatahnya, sudah waktunya. Yang mengatur enggak ada. Terus apa? Ya, berjalan secara alami. Berjalan secara alami. Ya, mirip dengan teori ini ya, seperti yang dicetuskan oleh seorang tokoh kafir, ya, Charles Darwin, yang membuat teori evolusi bahwa manusia itu dulu gak seperti ini wujudnya. Ya, mohon maaf, katanya itu berasal dari kerak, ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, proses alam berevolusi, berubah secara perlahan. Awalnya seperti monyet, ya, kera, jalannya bungkuk, ya, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, ganti generasi, tambah tegak, muka juga berubah dan seterusnya, akhirnya jadilah seperti kita sekarang ini. Ya, bohong, ya, teori syaitan itu, ya, tidak muncul kecuali dari syaitan. Ya, sekarang apa landasannya? Sekedar penelitian-penelitian yang itu dibangun di atas dugaan, tebak-tebakan, persangkaan yang sama sekali tidak dilandasi dengan bukti yang kuat. Sanad enggak ada. Murni sekedar dugaan saja. Itu kan ya, kebohongan mereka saja. Tapi diteorikan, bahkan dipelajari. Ya, di sekolah-sekolah bahkan ditetapkan sebagai materi wajib, diujikan. Salah menjawab, disalahkan. Harus sesuai dengan teori orang tersebut. Ini kerusakan. Manusia pertama adalah yang Allah ciptakan, ya, yaitu Adam alaihissalam. Itulah Abu Nas, ya, bapaknya manusia. Nah, turun-temurun sampai hari ini, bukan dari kerak, ya. Oh, seperti itulah, ya, manusia. Allahumma musta'an. Lebih percaya dengan teori-teori orang kafir. Kaum muslimin termasuk yang termakan dengan teori-teori tersebut, ya. Yang apabila seorang muslim mempelajari tentang akidah yang benar, maka dia akan selamat. Jangan dikira keyakinan seperti itu, itu dianggap biasa saja. Itu bisa membatalkan sholat seseorang, ya, meyakini adanya teori tadi, ya, teori Darwin ataupun teori Dahriyah, ya, ateis, komunis. Meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah Islam yang lainnya, tapi keyakinan seperti itu rusak, percuma dan sia-sia, ya. Nah, ketika turun hujan ditanya siapa yang menurunkan hujan, dijelaskan secara ilmiah, ini proses alam ini itu, ya. Nah, ketika ada air terjadi penguapan ditampung di atas, terbawa angin, nanti terjadi pembekuan, pengembunan dan seterusnya, dibawa angin nanti tumpah kemana gitu, hujan turun, ya, nanti balik lagi, ya, terjadi penguapan, proses alam semata. Itu yang diulang-ulang, itu yang disampaikan, tidak menyinggung sama sekali bahwa itu semuanya terjadi proses. Betul, mungkin. Mungkin saja, ya, ada prosesnya secara teori, ya. Tapi itu semuanya diatur, ada yang mengatur, ada yang mengontrol, tidak berjalan dengan sendirinya. Ya, ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allahu Azza wa Jal. Nah, sehingga barakallahu fikum, sungguh fatal, ya, ketika ada sebagian kaum muslimin yang masih meyakini bahwa di sana ada makhluk yang ikut andil di dalam mengatur jagat raya. Sungguh kasihan. Karena hakikatnya dia telah menyisi fitrahnya dia sendiri. Apakah ada? Ya, ada. Masa dahulu, dulu bahkan jarang, kalau sekarang malah banyak. Ya. Keyakinan sebahagian sekte sesat, ya, baik dari sekte Syiahnya ataupun Sufiyahnya, itu meyakini bahwa imam-imam mereka, demikian pula ya, wali-wali mereka itu ikut andil dalam mengatur jagat raya. Jangankan mereka, kita mengatakan malaikat saja yang sudah jelas ada tugas-tugasnya khusus yang Allah berikan kepada mereka, itu kita tidak sampai untuk mengatakan mereka ikut mengatur jagat raya. Enggak, justru mereka itu tunduk terhadap perintah Allah. Ya, ada malaikat yang bertugas untuk ya mengatur perjalanan awan, angin, hujan. Ya, bukan berarti berarti ada makhluk selain Allah yang mengatur jagat raya. Bukan, justru mereka itu sedang menjalankan perintah Allah. Allah yang mengatur semuanya. Ada yang menumbuhkan tanaman, ya, ada ini dan itu. Itu semuanya makhluk ciptaan Allah, dan itu sebagai gambaran bahwa siapapun dia, makhluk, ya, manapun, itu semuanya di bawah kekuasaan dan dalam kendali Allah Azza wa Jal. Gak ada yang bisa menolak. Malaikat yang demikian besar sifatnya tetap dalam kontrol, ya, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya, apalagi manusia. Wali fulan, wali alan, imam fulan, imam alan, manusia. Apa istimewanya? Kok bisa-bisanya diyakini ikut andil dalam mengatur alam semesta? Allah musta'an. Maka ini kebatilan, ya. Keyakinan kufur. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah disebutkan di sini bahwa keyakinan terkait dengan tauhid rububiyah itu merupakan satu keyakinan yang juga diimani oleh kaum musyrikin dahulu, dan ayat-ayat sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana dialog yang Allah bimbing, yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, untuk bertanya kepada kaum musyrikin, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya, siapa? Tanya kepada Abu Lahab, tanya kepada Abu Jahal, tanya kepada kaum musyrikin. Mesti tanpa perlu dikomando, diajari, nanti jawabannya sama, ya, enggak, otomatis mereka akan spontan dan kompak menjawab dan mengatakan Allah. Tahu dari mana? Allah yang memberitahu kepada kita, ya, dalam beberapa ayat yang kita sebutkan, ya, kemarin. Nah, sama jawabannya, sama, gak ada yang beda, ya. Namun keyakinan tersebut tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai, ya, pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan serta mematikan, Allah yang menurunkan hujan, itu bukanlah sebuah keyakinan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam, ya. Artinya ini bukan pembeda. Artinya ini keyakinan bukan hanya diyakini oleh seorang muslim atau wajib diyakini seorang muslim, bukan, tapi kaum musyrikin sekalipun, ya, itu meyakini hal ini. Kaum musyrikin dulu, ya, kalau sekarang sudah berubah, nah, lebih parah itulah, ya, lebih parah. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Yusuf ayat 106, Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, dan tidaklah mereka atau tidaklah kebanyakan mereka kaum musyrikin beriman kepada Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan mereka, kata ahli tafsir, diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir dan yang lainnya, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, yakni, ya, هَؤُلَا muqirruna bitauhidur rububiyah, mereka kaum musyrikin menetapkan tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam semesta. Mereka yakini itu, ya, dan itulah iman mereka kepada Allah. Tapi sekali lagi, itu bukan ya sesuatu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Maka disebutkan dalam lafaz setelahnya, illa wahum musyrikun, akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Ini ya salahnya mereka di sini. Dengan keyakinan yang mereka yakini itu ya, justru dirusak dengan kesyirikan yang mereka lakukan dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, yang seharusnya kalau mereka itu cerdas dan pintar, kalau sudah meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai zat yang menghidupkan serta mematikan, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki semua ini jagat raya, ya, gak ada yang di luar kekuasaan Allah, tidak ada yang di luar kerajaan Allah. Berarti gak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Berarti yang berhak untuk diibadahi, yang disembah, yang ditakuti, yang dijadikan sebagai sandaran, yang dimintai, yang didoai, kecuali Allah. Harusnya kan gitu. Kenapa? Yang lainnya gak bisa apa-apa, percuma. Tapi ini enggak. Ya, artinya secara logika pun masuk sekali itu loh. Masuk sekali. Ya, min babi taqribul fahm. Ada anak kita. Anak kita. Ya, belahan jantung kita. Darah daging kita dari kecil. Ya, sampai seusia sekarang. Ya. Tahu bagaimana jasa besar orang tua terhadap dia. Anak tadi tentunya tahu dan faham. Ketika dia punya kebutuhan, ingin sesuatu, ya mintanya bukan kepada pamannya pertama kali, bukan kepada kakeknya pertama kali, bukan kepada tetangganya ataupun temannya terlebih lagi, tapi kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kenapa? Karena memang diyakini bahwa orang tuanya lah yang banyak berbuat baik kepadanya, yang telah memberikan jasa besar kepadanya. Maka mintanya kepada pihak yang memang ya sangat besar kemungkinan untuk bisa memberikan apa yang dia minta, bukan kepada yang lainnya. Ya, dibangun di atas sebuah keyakinan itulah. Percuma minta kepada teman saya, kenapa? Enggak akan dikasih meskipun 1.000 perak, 1.000 rupiah. Ya, tapi kepada orang tua saya, jangankan 1.000, 10.000 pun dikasih. Kenapa? Orang tua. Ya, nah. Lah, keyakinan bahwa Allah sebagai zat yang maha kuasa, ini seharusnya menjadi pondasi dan landasan untuk membangun tauhid uluhiyah. Bahwa apabila kita ingin sesuatu, minta sesuatu, dan ingin merendahkan diri kita, maka arahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, makanya kaidah yang para ulama sebutkan bahwa tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Keyakinan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah. Dan sebaliknya tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Ketika seorang dia beribadah hanya kepada Allah, salatnya, puasanya, zakatnya, doanya, ya istighatsahnya, rasa harapnya, rasa takutnya, rasa tawakalnya, bersandarnya dan seterusnya, dari ibadah-ibadah yang zahir ataupun yang batin diarahkan kepada Allah semata, itu terkandung di dalamnya sebuah keyakinan bahwa memang itu semuanya yang berhak adalah Allah semata. Ya. Nah, maka barakallahu fikum, ini keyakinan yang sangat mendasar. Maka untuk jenis yang ketiga yaitu tauhidul uluhiyah, maknanya berarti tauhidullah fi af'alihi atau fi af'alil ibad, mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba. Jadi ini poin yang ketiga yang juga harus diyakini, kita menetapkan dan meyakini sekaligus membenarkan beriman bahwa kita harus mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Maknanya berarti semua perbuatan yang kita lakukan, ya, terlebih dalam masalah ibadah, itu harus diperuntukkan untuk Allah semata. Dengan ungkapan yang lain, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Rusaknya kaum musyrikin, ya, dan sia-sianya persaksian kaum musyrikin, ya, terkait dengan tauhid rububiyah adalah ini, mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Mereka nih meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki dan seterusnya. Ya, tapi sayangnya mereka dalam ibadah enggak murni untuk Allah semata. Mereka mendua. Dalam hal berdoa saja misalkan, kadang mereka doanya kepada Allah, kadang doanya kepada selain Allah. Ini saja sudah syirik, dan itulah inti kesyirikan, menduakan Allah. Ya. Doa yang itu termasuk ibadah seperti yang Nabi sebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Dan Allah tegaskan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Doa adalah ibadah, kata Nabi SAW dan Sunan Tirmidzi. Ya. Yang seharusnya kalau kita sudah faham itu adalah ibadah, berarti dalam berdoa jangan kepada selain Allah. Ya, maka rusaknya kaum musyrikin dulu seperti itu. Doa, kadang doanya kepada Allah, kadang doanya kepada wali-walinya, kepada berhalanya, kepada patung-patungnya, kepada tokoh-tokoh keramatnya, kepada ruh-ruh halusnya, meskipun dalam sebagian kondisi kepada Allah. Ini pun sudah parah. Inilah kesyirikan. Ya. Lebih syirik dan lebih parah lagi kalau misalkan murni dia enggak ingat Allah sama sekali. Yang dia minta ada selain Allah. Dan itu banyak terjadi. Ya. Ada yang kesulitan usahanya bukan kepada Allah, yang diingat bukan Allah tapi kepada nabi atau kepada wali, kepada orang soleh yang telah mati. Yang diingat itu. Ya, bukan Allah. Nah, ini kesyirikan. Enggak boleh, bahkan kekufuran. Kemudian qala yu'minuna bi tauhidir rububiyyah faqat wa hadha la yakfi. Maka tatkala mereka kaum musyrikin ataupun manusia beriman kepada Allah hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, maka ini tidak cukup. Bala budda minal iman bi tauhidul uluhiyah. Namun wajib baginya untuk beriman dan menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu apa? Bi annal ibadata la yastahiquha illa Allah azza wa jal. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menjadi kunci kesuksesan hidup seorang muslim, bisa selamat dari kesyirikan. Ya, dan tidak ada seorang pun di antara kita, ya, yang merasa aman, harus merasa takut. Jangankan kita, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam. Di antara doa yang beliau panjatkan adalah wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadatan kepada patung-patung dan berhala, yaitu dari kesyirikan. Ini Abul Anbiya, beliau yang menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin di masanya dengan tangannya. Ya, beliau yang siap dan rela untuk dibakar oleh kaumnya karena mempertahankan tauhid dan iman karena Allah Azza wa Jal. Namun toh ini yang doa beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setinggi apapun ilmu kita, selama apapun ngaji kita, dan berapapun kitab yang sudah kita khatamkan, belum tentu dan belum ada jaminan. Terus kaji dan kaji, perbarui iman kita dan tauhid kita. Ya, seleksi dan terus periksa niatnya dan hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Naam. Kemudian, wa hadha huwa mahattul khilaf bainal umami war rusul. Dan inilah letak persisian yang terjadi. Ya, sebab utama konfrontasi, ya, antara umat-umat terdahulu, kaum musyrikin terdahulu sebelum kita, dan para rasul yang Allah utus ke tengah umat manusia. Kita tahu dalam sejarah umat manusia, dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa umat manusia dari Adam alaihissalam turun ke bawah berlangsung selama 10 generasi, yang satu generasi kata para ulama itu 100 ataupun satu abad, ya. Satu abad berjalan sekian ratus tahun mereka manusia di atas tauhid, belum terjadi penyimpangan dan belum terjadi kesyirikan sama sekali. Yang kemudian setelah itu terjadilah kesyirikan pertama kali di tengah umat manusia. Yang kemudian dengan sebab itulah Allah utus Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam, sebagai utusan Allah, Rasul yang pertama. Adapun Nabi, Nabi Adam. Adapun Rasul, Nuh alaihi salam. Untuk apa? Memperbaiki kondisi umat, mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kata Allah, kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat. Ya. Misi mereka apa? Tugas mereka apa? Dakwah mereka apa? Satu. An ya'budullaha wajtanibut taghut, menyeru dan mengajak umatnya untuk kembali kepada fitrah yang suci, agar beribadah dan menyembah Allah semata dan menjauhi taghut, penghambaan, peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah. Fakathiru minal umami ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliq wal raziq wa ya'tarifuna bi tauhidur rububiyyah. Banyak di antara umat-umat manusia yang ada, mereka mengakui dan mengenal Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, dan mengakui, ya, tauhid rububiyah. Lakinnahum yusyrikuna fi tauhidul uluhiyah, akan tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah dalam hal tauhid uluhiyah. Faya'buduna ma'allahi ghairahu, sehingga akhirnya mereka beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Jadi perlu diluruskan di sini, yang namanya syirik itu adalah seseorang terkadang beribadah kepada Allah dan terkadang beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Syirik itu ya ja'lu syai syarikan, menjadikan sesuatu ada sekutunya, ada temannya, yang awalnya satu jadi dua. Itu syirik. Allah awalnya satu yang berhak untuk diibadahi, ternyata di antara manusia ada yang menyembah kepada selain Allah, berarti Allah diduakan. Berarti orang yang melakukan seperti ini namanya musyrik. Tentunya lebih parah lagi kalau misalkan yang disembah murni selain Allah, bukan Allah, murni selain Allah. Ya, kafirnya tuh tulen. Ya. Nah. Taib. Fayadbahuna lahu wa yanduruna lahu wa yastaghithuna bihi. Sehingga sebagian manusia ada yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, bernazar kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, sawa'an kana hadzal ghair sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw jinnan aw insan, fa hadza syirkun fi tauhidul uluhiyah. Ya. Baik yang disembah tadi dari selain Allah berupa patung, kayu, batu, kuburan, jin ataupun manusia. Apakah ada yang menyembah manusia? Ada. Gimana bentuknya dan ya modelnya itu ya macam-macam. Ya, ada yang menyembah manusia ya dari sisi ya minta-minta kepada manusia itu. Doa ya, ya Syekh, ya Ustaz, ya Habib fulan-fulan. Ya, berikan kepada saya ini dan itu. Dalam kondisi tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Ya. Nah, atau sebagian mencari berkah, berkah dari fisik dan jasadnya seseorang yang dia kagumi, yang dia hormati. Ya. Nah, ini juga termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik dalam hal tauhid uluhiyah, wa huwa ibadatu ghairillahi ma'allahi jalla wa ala. Itu beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa kadzalika hadatsa fil qurunil mutaakhirati ba'da al qurunil mufaddalati man yajhadu tauhid al asma'i was sifat. Dan demikian pula telah terjadi di masa-masa belakangan ini, setelah generasi-generasi yang utama, setelah generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pihak-pihak orang-orang yang menentang tauhid asma wa sifat. Jadi ini poin yang keempat yang harus diimani dan ditetapkan, yaitu beriman dengan tauhid asma wa sifat, menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, ini juga ujian bagi kita. Dan ini memang butuh pembahasan khusus ya, terkait dengan tauhid asma wa sifat. Dan ini cabang ilmu yang mungkin pada hari-hari ini termasuk ilmu yang sudah boleh dibilang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu mempelajari dan mengkaji asma wa sifat. Ya. Namun di sini beliau singgung bahwa di antara manusia ada yang menolak, menentang tauhid asma wa sifat. Ada yang penolakannya itu totalitas, enggak percaya sama sekali. Ada yang parsial, sebagiannya, sebagian diimani, sebagian diingkari. Dua-duanya sama-sama menyimpang dan sesat. Siapa yang menentang tauhid asma wa sifat? Minal firqid dhalah, dari kelompok-kelompok yang sesat. Seperti siapa? Min Jahmiyatin wa Mu'tazilatin wa Asy'ariyah. Seperti sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah. Jahmiyah ini penisbahan kepada seseorang yang bernama Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Dia dari negeri Turmuz. Ya, pencetus pertama kali dan yang mempopulerkan pemikiran ini, menentang nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Nah, dan kembali memunculkan sunnah kaum musyrikin yang dulu sempat hidup di masa Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu sunnah kaum musyrikin menentang nama dan sifat Allah, kemudian dipopulerkan kembali oleh Jahm bin Safwan, sehingga muncullah sektenya terkenal dengan Jahmiyah. Ya, demikian pula Mu'tazilah, sama pencetusnya adalah Wasil bin Atha, yang kemudian dikuatkan oleh rekannya, sama-sama dulu belajarnya di hadapan majlis Imam Al-Hasan Al-Basri, muridnya tabi'in tapi menyimpang, punya pemikiran nyeleneh, akhirnya nyeleneh sesat, menyimpang, Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid, keduanya Mu'tazilan, sama-sama punya pemikiran Mu'tazilah, menentang nama dan sifat Allah. Kemudian disusul berikutnya pemikiran dan sekte Asy'ariyah. Ya, di mana pemikiran ini sebenarnya awalnya dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, karena memang saking lamanya beliau hidup, ya, dari kecil belajar dengan mertuanya Abu Ali Al-Jubai, 40 tahun belajar ya tauhid bersama seorang Mu'tazilah, sehingga sangat amat membekas. 40 tahun. Ya, bukan baru 4 tahun nyantri, bukan. 40 tahun privat. Ya, sampai memunculkan pemikiran baru yang dikenal dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Turunan dari pemikiran Kullabiyah Maturidiyah, sama kurang lebih. Yang hari-hari ini ya mohon maaf, banyak dan populer ya dipelajari oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian diklaim bahwa inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kalau dikaji secara mendalam tidak demikian. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah, tapi itu Asy'ariyah. Yang kemudian pencetus yang pertama kali Abul Hasan Asy'ari itu walhamdulillah diriwayatkan beliau tobat dan rujuk dari pemikirannya tersebut, sampai beliau menulis sebuah risalah dan kitab sebagai bukti bahwa saya berlepas diri dari apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya ajarkan kepada umat tentang pemikiran Mu'tazilah, sempat taubat dan beliau ya menyadari bahwa hari ini saya berada di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahlussunnah. Ya, taubat. Namun sudah kadung terlanjur populer dan menyebar pemikiran tersebut sehingga tidak bisa terbendung. Tidak bisa terbendung sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Dalam kondisi pencetusnya berlepas diri itulah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan. Ya, kita dan beliau alaihi rahmatullah. Ya, ini pemikiran Asy'ariyah. Artinya di sini mungkin istilah-istilahnya itu ada di kitab-kitab akidah para ulama. Namun jangan dikira pemikirannya itu telah punah dan sirna. Sampai hari ini ada. Wa man sa'ira aw wa man sara fi rikabihim, dan siapa saja pihak-pihak manapun yang berjalan di atas kendaraan mereka, yang di atas prinsip-prinsip mereka tersebut, yajhaduna asma Allah wa sifatihi, yang ikut juga andil dan menentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga di sini poin yang pertama, kita harus mewaspadai pemikiran ini, pemikirannya. Demikian poin yang kedua, kelompoknya kalau itu muncul. Dan juga yang ketiga, berhati-hati dari pihak-pihak siapa saja dan di mana saja, ya, yang dekat akrab dengan orang-orang yang punya pemikiran ini. Karena ada sebagian dan sekarang banyak. Ya, saya Ahlussunnah, saya Salafi. Tapi dekatnya dengan Asy'ari. Ai miskin. Ainal wala wal bara. Di mana kecemburuan Anda? Saya enggak ikut. Akidahnya tetap saya Salafi. Tapi dekatnya dengan Asy'ari. Ya, bahkan suan ya, berkunjung, mendatangi ya, dengan istilah silaturahmi, pendekatan dan seterusnya menjalin hubungan keakraban. Ya. Dan dipublikasikan dalam kondisi dia da'i yang mengklaim sebagai Salafi Ahli Sunnah dalam kondisi dekat dengan seorang Asy'ari. Ya miskin. Laisa hakadha tariqati Ahli Sunnah. Tidak demikian prinsip Ahli Sunnah dan metode ulama Ahli Sunnah. Ya. Kalaulah dulu ya, Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau tidak mau berpapasan dengan seorang ahlul bid'ah. Bahkan mendengarkan ucapannya, jangankan satu kalimat, nisful kalimah, la, ini bukan nisful kalimah walal kalimah, tapi kalimat. Ya, ngobrol santai, ngopi bareng, bahkan mohon maaf ya, selfie bareng itulah. Ini Ahlussunnah seperti ini. Lah, jangan tertipu ya ikhwah. Ya. Mungkin kajian-kajiannya mendakwahkan menyampaikan sunnah. Ya, mengklaim sebagai Ahlussunnah, ulama sunnah bersama dengan ulama sunnah klaimnya. Tapi kalau pergaulannya seperti ini, pergaulannya, pertemanannya seperti ini, maka ini laisa min thariqati Ahlussunnah. Bukan jalannya Ahlussunnah demikian. Ya, Allahul Musta'an. Baik, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat dan insyaallah dilanjutkan nanti pada kajian mendatang bidzillah subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.